Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah memasuki surat keempat, surat Al-Isra ayat keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadayna ila bani Israel, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidanna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Telah kami tetapkan terhadap bani Israel dalam kitab itu, sungguh kamu akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab bahwa mereka akan pasti merusak di bumi ini. Marrotain, kata-kata marrotain ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Apakah marrotain dua kali di sini hanya dilakukan dua kali, atau marrotain di sini bahwa kerusakan yang dapat ditolerir dan dimaafkan itu dua kali, karena kerusakan yang ketiga berarti adalah kerusakan yang disengaja dan kerusakan yang memang tidak mau ambil tahu dan peduli dari apa yang diakibatkan dari kerusakan itu. Saya sendiri lebih cenderung untuk memahami bahwa marrotain di sini adalah peringatan akhir yang diberlakukan Allah kepada setiap manusia, terutama Bani Israel, akan dampak kerusakan itu. Dan inilah yang terjadi dalam dunia kerja saat ini. Biasanya peringatan itu diberlakukan dua kali. Surat tertulis peringatan pertama, surat tertulis peringatan kedua, dan setelah itu datanglah surat tertulis peringatan ketiga dengan proses pemberkasan atau BAP untuk selanjutnya diputuskan apakah dia layak untuk diberhentikan atau layak untuk dipertahankan. Jadi peringatan itu hanya dua kali. Allah memperingatkan kepada Bani Israel karena dia adalah lambang kerusakan. Allah juga memperingatkan kepada umat Muhammad untuk tidak merusak. Karena apa? Tolerir dari kerusakan yang dibenarkan itu hanya dua kali. Kerusakan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana yang besar. Bertambah lagi kerusakan itu tidak bisa ditolerir. Karena apa? Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Karena dia merusak dengan berbusung dada. Ada kesombongan. Saya merusak ini memang ingin merusak. Saya ingin tahu sejauh mana kekuasaan Tuhan. Saya tidak sholat karena memang saya tahu saya tidak sholat itu Tuhan marah. Saya ingin tahu sejauh mana Tuhan murka. Saya tidak puasa di bulan suci Ramadan ini. Jalan merokok di tengah jalan atau makan siang di kedai kopi karena saya ingin tahu sejauh mana Allah subhanahu wa ta'ala murka. Ternyata Allah tidak murka kepada saya. Tidak turunnya musibah kepada kita bukan berarti Allah tidak murka. Tetapi Allah menunda. Menunda bukan berarti Allah melupakan. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kita akan mencari tahu bagaimana orang yang sengaja merusak, baik merusak alam semesta, atau merusak lingkungan hidup, atau merusak aturan main Allah yang tertuang dalam syariat, atau sengaja mempermainkan akidah Islam dengan mengaku Nabi atau ada agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita persilahkan penjelasannya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini sebetulnya ada sisi baiknya yang kita kaji, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab Latufsidunna, mereka sungguh ataupun betul-betul telah merusak bumi ini. Bahkan bukan satu kali kata Allah, dua kali. Bukan itu saja kata Allah, tapi mereka itu memang betul-betul menyombongkan diri. Kenapa saya bilang mengatakan ada sisi baiknya? Karena Allah masih memakai kata-kata waqadaina. Artinya apa? Artinya masih ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sisi baik, sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih kedepankan. Sifat rububiyahnya masih Allah Subhanahu wa taala kedepankan. Tapi ketika peringatan ini, ketika tetapan ini, mereka masih terus saja membuat kerusakan. Kerusakan demi kerusakan, sangkinkan murkanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua kali kerusakan itu, bahkan mereka itu menyombongkan diri. Orang-orang inilah akan mendapatkan siksaan. Siksaan apa? Siksaan amat pedih kalau ini terus berlanjut. Maka dalam situasi saat sekarang ini perlu kita berhati-hati, dalam arti kata dalam bermuamalah dengan Bani Israel. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah menetapkan mereka itu selalu menyombongkan diri. Maka setiap ada kesepakatan, setiap ada referendum ataupun kerjasama, itu tidak akan pernah berhasil. Karena mereka itu pada dasarnya telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia perusak di muka bumi ini sampai dua kali, bahkan menjadi sombong yang setinggi-tingginya, sehingga derajat mereka ini lebih tinggi dari derajat setan. Karena setan itu bukan merusak, tapi menggoda Nabi Adam, cucu-cucunya, sampai cicit-cicitnya. Tapi Bani Israel lebih daripada itu merusak. Makanya di dalam bulan puasa yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Karena apa? Lebih bahaya, lebih dahsyat lagi kalau sudah begitu setan disiksa dengan kemungkarannya, dengan kesesatannya, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan lebih parah siksaannya lagi, disebabkan mereka itu telah melanggar perintah Allah. Bukan saja itu, mereka telah melakukan kejahatan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu saja mungkin Ustaz Zainal Arifin. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Ini adalah gambaran yang ideal dari kerusakan yang konkret yang terjadi di bumi ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Tetapi sebenarnya ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada sosok-sosok Bani Israel juga terjadi pada seluruh umat manusia yang berperilaku sama. Artinya apa? Sejarah dalam Al-Quran itu terus berulang, tidak melihat siapakah yang melakukannya. Tidak kita mengenal bahwa itu kan Fir'aun zaman dulu, itu kan kaum Lut zaman dulu. Sekarang kan bukan zaman Nabi Lut, tidak ada lagi Nabi. Benar bahwa memang tidak ada lagi Nabi Lut, tidak ada lagi Nabi Musa yang bersama dengan Fir'aun. Tetapi sosok-sosok Fir'aun modern itu tetap kita temukan. Sosok-sosok Karun yang cinta harta sehingga menyembah hartanya dan berkata, haja haza indi bima utu min ilmi, yang kudapat ini karena aku adalah orang cerdas, itu akan terus kita temukan hingga hari kiamat. Begitu juga perangai-perangai Bani Israel yang tertuang di sini, tidak mau mengikuti pesan kitab suci, juga akan kita temukan di tengah-tengah umat manusia. Dan boleh jadi umat Islam pun merasuk berperilaku bagaikan Bani Israel yang digambarkan pada ayat keempat ini. Untuk itu, di ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menimbulkan suatu pesan penting, bahwa kehancuran suatu bangsa, kehancuran penduduk bumi dimulai dengan pengerusakan dan kesombongan saat merusak. Ada yang merusak karena tidak sengaja, ada yang merusak dan dia sombong karena telah merusak. Yang kedua inilah yang berbahaya dan inilah benih kehancuran dimanapun akan terjadi, termasuk diantaranya di Indonesia, di Sumatera Utara, dan di Kota Medan. Apa yang dirusak itu? Sebagaimana telah kita sebutkan di awal, pengrusakan itu bisa dari segi akidah. Ada orang yang bangga dia tidak berakidah dengan ketuhanan yang Maha Esa, tapi menganut Pancasila. Bagaimana seorang Pancasilais tapi tidak bertuhan? Bagaimana seorang yang mengaku sebagai Muslim tapi tidak pernah beragama? Saya Islam, tapi saya Islam KTP. Saya Islam, tapi saya tidak sholat. Saya Islam, tapi saya tidak puasa. Saya Islam, tapi saya tidak bertuhan. Bagaimana seorang yang menganut Pancasila tapi tidak bertuhan yang Maha Esa? Bagaimana seorang yang menganut Islam tapi tidak percaya dan tidak menyembah Allah? Ini adalah pengrusakan dari segi akidah. Ada juga pengrusakan dari segi syariat. Dia memain-mainkan hukum Islam. Sebagaimana telah kita gambarkan tadi, dia mengatakan, ya, kalau saya mau puasa, saya puasa. Kalau saya tidak mau puasa, saya tidak puasa. Itu kan yang diwajibkan puasa kan? Kalau misalnya dia mampu, kalau saya tidak mampu, bagaimana? Padahal dia berposisi kuat dan sehat. Begitu juga dengan sholat, dia mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak memaksa kecuali semampunya. Saya tidak mampu sholat subuh. Saya tidak mampu sholat zuhur karena kesibukan saya. Saya tidak mampu sholat asar karena pada waktu itu waktu kerja paling mumet-mumetnya. Saya tidak mampu sholat maghrib karena saya masih di tengah jalan. Saya tidak mampu sholat isya karena saya ada meeting. Sehingga dia mengatakan, sudahlah saya tidak sholat karena Allah tidak mewajibkan sholat kepada saya karena saya tidak mampu sholat. Dia merusak dari segi syariat. Inilah. Dan dia sombong pula, saya tidak sholat karena saya tidak mampu. Inilah pengrusakan dan inilah benih-benih kehancuran pada dirinya dan benih-benih kehancuran di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari. Ada juga pengrusakan dari segi akhlak. Bagaimana masyarakat akan menjadi hancur kalau bejat moral terus dibudidayakan. Minuman keras, prostitusi dilarang hanya ketika ingin masuk bulan suci Ramadan dan kemudian dibiarkan setelah hari raya pun tiba. Bahkan masih di pertengahan Ramadan kita menemukan peraturan perda yang dikeluarkan tentang pelarangan membuka daerah-daerah yang gelap sudah mulai dibuka. Ini adalah kerusakan dari segi akhlak dan tunggulah masa kehancuran. Inilah lebih dahsyat lagi kehancuran itu apabila merusak dan dia sombong. Saya ingin menyelamatkan para pekerja yang mencari rezeki dari dunia malam ini, dari menjual miras ini, dari menjual narkoba ini. Maka kenapa pemerintah melarang kami untuk memakmurkan bangsa Indonesia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Inilah kehancuran dan bangga dengan kerusakan, sehingga jelaslah bagaimana dunia menjadi hancur walaupun kiamat belum datang. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat mawas diri dan mencegah dari diri kita untuk mengikuti hawa nafsu, dan dapat menjadi pelajaran yang baik bagi orang lain untuk dapat juga mencegah dari kerusakan dan sombong dengan kerusakan, apalagi menimbulkan kehancuran bersama di kota Medan yang kita cintai, di Sumatera Utara yang kita banggakan, dan Indonesia yang kita muliakan. Mudah-mudahan kehancuran tidak merambah di bumi persada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.